Disnatalis ITS ke-55, Disnatalis ITS ke-55. Koko ITS, koko ITS. Ayo konco podo sarang solawatan, timbangane awakmu podo pacaran. Koko ITS, koko ITS. UKM cinta rebana di ITS, munggu-munggu tahun iki tambah sukses. Go go go ITS, go go go ITS. Lu, iyo ta mas. Iya iya, lu aku elamakmu. Iyo ta. Iya iya. Lu, sing temen ta lama. Iya, kandani kok. Fina uridu Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Tahta babi roja wa khatu, roja wa khatu bi dhulli fa aghithni bil qasdi qabla. Raja waqaftu bidulli fa'agisni bilqasdi qabla, bilqasdi qabla al-maliya. Tahta babi raja waqaftu, raja waqaftu bidulli fa'agisni bilqasdi qabla, bilqasdi qabla al-maliya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Allahu Allah ya Allah. Subhanallah walhamdulillah.